Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'adadaina bi'barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, pengajian malam Selasa kapengker bahas masalah zuhud. Malam Selasa kapengker sampun kula aturaken setunggal pengertian zuhud. Nomor kali durungan untuk bersifat zuhud. Ki kantun kali nomor tiga hikmah-hikmah zuhud. Nomor sekawan tanda-tanda orang yang bersifat zuhud. Berbapak hikmah zuhud wonten beberapa saking hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah sing kula maksud fadilah paedahe zuhud. Sepindah kanjeng Nabi dawuh riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Su'abul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ma zahada 'abdun fid dunya illa ambatallahu al-hikmata fi qalbihi wa antaqa biha lisanahu babassarahu aibat dunya wa dawa'aha wa akhrajahu minha saliman ila daris salam. Ya Nabi dawuh selama seorang hamba itu zuhud di dalam masalah dunia, niscaya Allah menumbuhkan hikmah di hatinya dan mengucapkan hikmah itu pada lisannya, dan Allah menampakkan padanya cacat dunia ini dan obatnya. Juga Allah akan mengeluarkannya dari dunia ini dengan selamat menuju surga tempat keselamatan. Pertama hikmah zuhud. Pur bapak, pur ibu, wongku nekak demen dunyo. Boten terpengaruh kali dunyo. Boten berarti ora golek dunyo, ampun salah paham. Golek dunyo niku diperintah perlu kanggo sangune ibadah. Perlu kanggo golek kebahagiaan akhirat. Kanggo ne wong syariat. kanggone wong thariqah kanggo golek parek ambek ridane Gusti Allah. Kanggone wong ahli hakikat supaya dadi kawulane Allah sing bener. Di golek dunya ku tetep dikongkon nggih. Krana golek dunya kanggo sangune ibadah niku wajib. Golek dunya kanggo ngingoni anak bojo niku wajib. Golek dunya kanggo golekno ilmu anak niku wajib. Sing penten oleh niku demen. Demen dunya sampai dunya ni kanggo ibadah iman, kanggo haji iman, kanggo sedekah iman, kanggo zakat iman, kanggo nyangoni anak mondok iman. Iku jenenge demen dunya. Iki sing mboten oleh sing niku. Selama tiang miki kok zuhud ning dunya. Tiang niku badhe diparingi atine nyumber hikmah. Di atine ku badhe muncul hikmah. Hikmah niku nopo? Hikmah niku ilmu sing manfaat. Nggih. Ilmu sing dadekno makrifat maring Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sing dadekno wedi maring Allah, ilmu sing dadekno takwa maring Allah, ilmu sing dadekno parek maring Allah. Kata kula ucapaken iki wau. Dadi hikmah ku ilmu nafek. Ilmu nafek niku dawe Syekh Ibn Athaillah Sakandari, ilmu yang disertai rasa khasyah kepada Allah. Ilmu yang disertai rasa khasyah kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Disertai rasa takut. Iku ilmu sing manfaat. Rumangsa iki duduweke ya aja digawe. Rumangsa nindakno iki maksiat ya aja dilakoni. Niku jenenge ilmu sing dresai rasa takut. Mungguhe Imam Sufyan As-Sauri, ilmu nafek iku ilmu sing digunakan untuk takwa Allah. Mungguhe Imam Malik bin Anas, ilmu nafek iku ilmu sing digawe sarana pendekatan diri kepada Allah. Dadi wong niku nek zuhud dunya muncul dari dalam hatinya ilmu nafek. Para bapak nggih. Senajan tomong niku mboten ngaji. Senajan tomong niku mboten sekolah. Tapi nek zuhud muncul, ilmu iku muncul. Nggih. Para bapak, iki dudu sandalku. Aku gak wani gawe haram. Lho niku muncul sendiri. Nggih. Tapi nek gak zuhud masuk pinter ngaji roh hukum sandali wong disaut wae. Dudu sandali ya disaut. Mas yo maca kitab pinter. Nggih. Nek atine ora zuhud. Para bapak, kapan wis nyumber saka atine muncul liwat lisane. Ki lisane sing diucapno hikmah. Ilmu sing manfaat, ilmu sing manfaat. Lha bapak di samping niku ning jurnati ku ngerti dunya iku cacat. Dadi cacate dunya iku ngerti. Lha bapak, apa cacate dunya? Dunya iku ngujuk. Dunya iku pembunuh. dunia itu pembuat permainan. Para bapak pembunuh, pembunuh. Saat ini banyak orang bunuh, membunuh, bunuh, membunuh. Urusan apa? Urusan dunia. Ngerampok nengune toko-toko, kueh-lueh toko emas sampai membunuh krono apa? Dunia. Para bapak, ana wong nggih sampai hasud menghasud nggih. Krono apa? Krono dunia. Duluk mawon dirungkas badhe pilihan presiden. Iku masalah kedudukan nggih dunia. Niki badhe kathah nggih jenenge fitnah, jenenge. Niku apa dunia? Nggih. Mulane Quran dawuh wala tahurrunnakumul hayatuddun. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Ngokune zuhud ngerti, cacate dunia ku ngerti. Tambane ya ngerti, nggih. Tambane dunia ku apa? Tambane apa? Nggih. Tambane eling akhirat. Dunia ku ora suwe, nggih. Dunia ku diluk. Enak dunia ku mboten sempurna, nggih. Mulane Sayyid Al-Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq putune Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gadah putri Fatimah Az-Zahra, gadah putra Husain, gadah putra Ali Zainal Abidin, gadah putra Muhammad Al-Bakir, gadah putra Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq dawuh, sapa wonge goleki barang sing ora ana, tiwas kesel, tiwas susah gak nemu. Sapa wonge goleki barang sing ora ana, iku tiwas payah. Nggih, tiwas kesel, tiwas susah ora bakal nemokno. Wong ora ana kok digoleki. Nggih. Niku namung payah, namung kesel, susah. Ditakokno sinten utawa napa niku barang sing gak ana, rohatun fid dunya. Merasa enak di dunia itu ndak ada. Ora enak, enak ning dunyaku gak ana. Nggih. Berbapak masa sugih kesel, Pak. Nggih. Takonan wong sugih malah rapat tek turu. Bar nutup toko wis jlimet nggih, ngitungi nota nggih. Mengke nek notane ilang loro kena wis bingung karyawane diceluki. Iki notane ning ndi kok gak ana notane? Kesel. Enak kula sampeyan. Bar ning pasar tutup wis mulih turu ngorok nggih. Mboten enten enak donya ku mboten enten. Sing duwe pabrik gedhe-gedhe ku malah ra tau turu. Estu nggih. Nggih mikir pabrik sing kono mikir karyawan. Nggih, mboten enten enak teng donya. Anu ya dadi presiden, wah dadi presiden didek-idek gambare. Nggih mboten. Dadi presiden turba ke bawah di demo. Enake ning ndi enake? Nggih. Oh, mboten enak. Ora ana enak ning donyaku. Masyaallah nggih. Nggih. Wong telah wong gedhe-gedhe ku saiki mobil diurus. Ana mobil dobel nomere diurus. Ning ndi penake ning ndi? Wis gak iso turu. Nggih. Terus bapak, gak ono enak ning donya ora ono. Lah enake teng pundi? Besok ning akhirat. Nggih. Besok ning akhirat. Ngenane kula aturaken jeneng. Adae cambuk ning swarga iki. Iku luwih berharga daripada donya sak isine. Timbang donya sak isine. Nah, enak iku besok di surga. Nggih. Kok baleni nek ngomong surga Ya, siapa yang memandang maka artinya berbeda. Apa nyebut surga yang memandang ahli syariat sing dilingi yo panganane surga sing enak, taman surga yang indah, gedung pencakar langit, widodari sing montok-montok. Nah, kapane sing wedok yo laki-laki yang berotot. Wong wedok-wedok laki-laki yang berotot iku sing diangen-angen nang riku. Kapane wong ahli hakikat ndak kapan nyebut swarga pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan kekasih sejati. Lho Bapak nggih mboten enten enak ning donya mboten enten. Jadi kapan ning wong ku zuhud selama zuhud akan muncullah hikmah dari hatinya, kemudian keluar lewat lesannya, mengerti cacat dunia dan ngerti obatnya. Berapa Bapak yang terakhir keluar dari dunia saliman dengan selamat ila dari salam ke surga tempat keselamatan. Niki hikmah, hikmah zuhud. Berapa Bapak kalau terus no hikmah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Az-zuhdu rahatul qalbi wal badani. Barghabatu fid dunya tutilul hamma wal hazan. Wa ma tasara 'abdun fi ta'atillah illa talahu Allah bil hammi. Ruahu al-Imam Ahmad. Berbapak zuhud. Wongku kapan gak terpengaruh dunia. Atine penak. Awake gak pegel-pegel. Awake gak susah-susah. Gak repot-repot. Atine yo penak. Estu. Berbapak wong zuhud. Ini ku sing danganang ku akhirat. Dunia ku sing penting kelambi iso nutup aurat. Panganan sing penting warek. Mboten sing enak-enak. Panganku nek enak-enak mesti mengandung efek. Mesti legi-legi ku enak tapi mengandung kencing manis. Pas ku mangan iku mboten enten sing enak ing luwi ikan kambing. Pun iwak nopo mawon kalah dengan ikan kambing. Tapi dadekno darah tinggi. Estu niku sing enak-enak niku lho mesti enten efek samping. Nah, tapi kapan manganku saeneke sing penting wareg. Atempeu hubatahu wiyu. Oh ngoten wae. Masyaallah nggih. Tumbuh-tumbuhan di sawah wong niku terong nggih. Napa niku kangkung, napa bayung, napa kacang nggih. Niku malah nggih. Mboten patek enten efek sampingane mboten enten nggih. Para Bapak Allah wis gawe kabehku. Panjenengan kok kudu kena kolesterol. Ora usah susah-susah. Nggih, tuku bawang lanang. Bawang lanang digejek, dimplok saben-saben mangan, ilang kolesterol. Tapi aja bawang wedok lho. Itu bawang lanang. Mboten mboten repot-repot mangane ya saeneke. Klambi sing penting nutup aurat. Omah sing penting ya ora kepanasan, ora kanginan, sing penting enak kok nggih. Malah omahku nek gedhe ngeten masak malah asine AC langsung. AC alami. Nek AC niku niku mengandung efek niku ngen AC niku. Tapi ini alami buatan nggih. Penak atine yo penak, awake yo penak nggih. Kalau bapak sampean takon ahli kesehatan, nggih. Turu galer lemeke kloso pandang. Nggih. Ambek turu ning kasur nganggo spring, lemeke sutra. Sampean takon ahli kesehatan. Nggih si apik kloso pandang. Nggih. Kali galar ambek muni kriyat-kriyat ngono. Rasa susah-susah buantar ngubah-ubah bolak-balik dumpal kayu randu foto sing alus mah gak tau ngumbah nggih enek maling dibalang ndase penak yo suwetku penak astu tapi robah fi dunya nggih demen nenggone dunya iku Allah gawe wong iku suwe susah. Nggih, suwe susah. Iki duwe toko ngene ngene. Ana toko lain sing dedolane padha. Atine wis gak penak wis. Nggih. Enten waduh-waduh niku ngebel kula. Gawe kuwi kok ndamel toko ya. Tengkutane iki ya laris. Akhirnya saat ini sanding kulo ini kan dan toko dokdolar ini sami ya. Akhirnya toko kulo buatan pajeng bolak-balik ngarepe toko yang ten kembang telon mana. Loh susah ada uang ini gawe toko susah kono toko mana susah mana. Loh kembang telonnya urusannya apa ya malah alhamdulillah toh toko ku malah mambu wangi raknya ngono toh nih. Tapi susah nih. Karena pada mendunya kuatir, kuatir, kuatir. Mereka yang beten zut, aku beten kuatir terus. Jadi susah, susah. Wama kosoro abdun. Niki diangen-angen. Sopo wae. Boh iku kiai. Boh iku santri. Boh iku ustad. Boh iku murid, boh iku pejabat, boh iku rakyat, atik sembrono ibadah. Atik sembrono ibadah, iku mesti diuji Gusti Allah susah. Susah nggih duka liwate napa? Mungkin pejabat yo susah. Mungkin mungkin bolak-balik di nggih diinceng ambek KPK. Nggih mungkin DPR mungkin yo susah. Rono apa kok bolak-balik kudu kesandung, susah. Kapane sembrono, sembrono ibadah sapa wae. Iku mesti diuji Gusti Allah, susah. Mboten atik mboten, nggih. Para bapak, nggih. Toat niku apa aja mbanggep toat iku salat tok. Ampun. Toat itu artinya adalah semua perbuatan yang disetujui kalian peraturan Islam. Iku jenenge toat. Nggih. Endi-endi perbuatan sing dicocoki ambek peraturan utawa syariat Islam iku jenenge taat. Nggih. Para bapak, seorang istri nggih manut ambek suami iku dicocoki syariat mboten nggih niku jenenge taat nggih suami sayang ambek istri iku agama cocok mboten niku jenenge nggih taat anak bukti wong tuwa niku cocok mboten syariat cocok wong tuwa sayang ning anak nggih iki jenenge nggih taat menghormati tonggo jenenge taat nggih seneng sedekah jenenge taat memberikan zakat jenenge taat iki ati sembrono nggih sembrono siji wae dowe-wae zakat ku mesti bakal susah. Susahnya apa? Usahamu mesti ambruk. Betul nanti buatan. Mesti ambruk. Si zakat ki nggih kudu bersih tengene bondo. Mergo nek ana sisa-sisa zakat atik jik kumpul lambek bondo mesti ngrusak. Ku dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Kanjeng Nabi gak tau boro. Mujene kapan sembrono taat bab zakat mboten mawon, pun susah. Nggih, usahane mesti ambruk mboten atik mboten. Nggih. Ana wong wedok kok gak manut ambek suami, bakale susah dipegat angel meneh golek bojo. Nggih mboten. Wis anake 5 dipegat pisan. Duh, nek wong lanang gampang e golek-golek. Niki jenenge wong sing tinggal taat. Iku bakal nemu susah. Nggih. Kabeh niku napa mawon, nggih. Tinggal taat mesti susah. Ora bapak bocah murid kok tinggal taat, sekolah ora masuk, diluk-diluk gak masuk, diluk gak masuk, mesti nemu susah. Wali muridnya diceluk. Bangetan bocahe ditokno saking sekolah. Susah pun. Nggih. Apa mawon nggih, sapa mawon atik sembrono taat maring Allah. Bakal mesti diuji Allah kesusahan. Usah. Nggih. Iki dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad. Nggih. Mane konjengan aja sampe sembrono taat. Aja sembrono sedakoe, aja sembrono zakate, aja sembrono posone, nggih. Aja sembrono golek rizkine Gusti Allah, aja sembrono, nggih. Aja sampe duweni akad-akatan sing ora sah. Aja sampe nipu, aja sampe nggih. Nggih para bapak didoakan kali Kanjeng Nabi jual beli iku biasane kecampuran macam-macam. Jual beli iku sok kecampuran macam-macam. Nomor siji kecampuran bohong. Wong jual beli niku sok-sok gampang bohong niku. Banjur jual beli kisosok kecampuran kalian loho. Loho ku lali Allah. Jual beli ini ku. Kadang-kadang kecampuran bohong. Kadang-kadang kecampuran loho. Loho ini ku lali Allah. Kapan wis nyang-nyangan hati ini wis gak iso iling Allah. Bajur kadang-kadang kecampuran sumpah palsu. Ini ku wong jual beli. Ini jual beli nopo mawon. Kadang-kadang kecampuran niki. Nek sampai kecampuran bohong, kecampuran loho, kecampuran sumpah palsu. Iki mesti wong ora zuhud. Wong ora zuhud tertipu dengan dunia. Pul bapak. Mulane wong jual beli iku campurono obatono ambek sedekah. Nggih. Diobati ambek sedekah. Terus bapak sedekah iku sing wajib jenenge zakat. Nggih. Sing sunat jenenge nggih sedekah sunat. Campurono ambek iku. Dawe Kanjeng Nabi ngoten campurono. Nggih. Para bapak kula terusaken hikmah male dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada ayyutiyahumu ilman bi ghairi ta'allumin wa hudan bi ghairi hidayatin fal yazhad fid dunya. Barang siapa yang ingin diberi oleh Allah ilmu tanpa belajar dan petunjuk tanpa ditunjukkan, artinya tanpa diberi petunjuk orang lain, maka ndaklah zuhud dalam dunia ini. Zuhud. Winginane para bapak, waturaken panjenengan. Salah satu dari syarat jadi mursyid thariqah iku zuhud. Katane dereng zuhud niku dereng memenuhi syarat. Iki saged-saged mawon dadi mursyid, saged-saged mawon nggih. Tapi mboten kamil, mboten mukamil. Mboten kamil ku tegese mursyite mboten mursyid kamil, oleh karena ini tidak bisa mukamil. Tidak bisa menjadikan murid jadi sempurna. Nggih. Murid sing kamil mukamil. Kok murid mursyid yang kamil mukamil, mursyid yang sempurna, nggih, bisa ngangkat seorang murid jadi sempurna, niku salah satunya harus zuhud. Nggih. Zuhud. Terus Bapak, keterangan wonten kitab Ad-Dasuki. Wonten pinggire kitab Dasuki jeneng kitab Umul Barohin karangan Syekh Sanusi. Guru mursyid iku pertama syaraté iku kudu muayyadun minallah binuril basirah. Muayyadun minallah binuril basirah, mata hatine awas. Mata hatinya harus awas. Sebab guru mursyid iku momong murid kathah. Murid tidak hanya pada tempat yang dekat. Nggih, saben dinane mboten mesti kumpul guru. Nggih. Nggih, kaya Tulungagung murid e ana sing nang Jombang. Murid ente sing Trenggalek. Enten murid e teng Blitar. Enten muridnya teng Surabaya, enten muridnya teng Tuban. Ini kita mboten awas, mboten roh. Tingkah laku ni murid mboten roh. Bapak, ini awas ini ku sumerep. Sumerep. Jadi kapane murid iku keliru tindakane, niki sumerep. Mungkin beliaunya datang pada impian. Kadang beliaunya utusan seseorang, ngelingno, kula Bapak guru mursyid sing kamil, kula biyen nate matur njenengan, kok teng omah niku muring-muring, muring-muring ku ora elek, elek muring-muring. Rumangsa kula biyen niku, rumangsa kula wong kana istri niki cara syariate gak bener, kula uring-uring. Kula uring-uring sampe lawang kula pancal jebret ngoten nggih. Sampeyan ate ngoten. Kula pancal jebret ngoten. Tapi niku kula dereng-dereng biat, dereng biat. Terus akhirnya kula sering nang Tulungagung sering. Kali yai diwocok, Yai Jamal dalam lobin mondok teng Mojosari. Mojosari kalau niki sowan kali yai, kesenten santri malih tumut sowan. Santri niki dituturi kali ki Mojosari, Mojosari nganjuk dituturi le. Nek cara ngajuk kule kapane cara Jawa Tengah cung nggih, nek cara Jombang Surabaya nak ya tak kowe besok yo nek dadi kiai aja kaya pecaren yo le yo pecaren niku banyu kanggo pisan tok. Mari wis ora kenek digawe maneh. Jadi kiai itu kudu kaya segoro ya le. Segoro itu kecemplungan batang wedhus ya gak najis. Dingatus jinabat ambek wong ya gak mustahmal. Ku nek segoro. Nek peceren kanggo pisan tok wis najis ya. Besok leyo nek dadi kiai dosok muring-muringan ya. Loh, padahal niki kula lakon niku teng omah ngoten. Teng omah. Mboten teng ngriku, mboten teng omah. Wani guru mursyid ki kudu awas nggih. Awas muka sapa. Apine ku muka sapa. Tinapa mawon sing kula tindaken teng griya niku pirsa. Nggih. Nek pinuju kula nrika, nggih. Iku lajeng dituturi nek panjen salah. Nek panjen bener nggih. Nggih. Dikon nurusno. Kula nate biyen isih nom bismulan dalailul khairat. Pada umumnya wong ijazah dalail ku nek wis sepuh. Waktu niku kula sekitar umur 27 tahun. Kula mrene ijazah dalail. Setiap Ramadan kula waca bil makna kula ijazahno. Ki lajeng kata cara kiai-kiai sepuh mboten setuju. Nggih. Cek ingusan kok ijazah dalail. Nggih. Tetap kalau biar ini jahit dalail itu diutus kali Yai Fatah. Oh akhirnya kalau angen-angen apa tak terus no apa ora tak terus no apa ora wis tak takon guruku ya. Matur kepada Bapak teng Tulungagung ya. Matur itu betul usah matur nganggo lesan ya. Kalau krentek ngonteng ini hati duking riko sik ngadek ngoten salaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalih selamat kalih mapan lungguh. Niku Yai wis dawuh, Yai Jamal, dalaile diterusno. Bapak kula seneng dalail. Ngoten. Iki berarti muayyad min Allah bi nuril basira. Ora Bapak ngobati kecelakaan niku nggih pirsa yaiku pirsa. Badhe kecelakaan niku Yai pun pirsa. Nyai kula badhe sedo ku Yai pun pirsa. Nggih. Mun pirsa, mlane banyak nasihat-nasihat kangge kula. Niku jenenge muayyadun minallah binuril basirah. Mlane kula nate bingung nggih tentang artine zuhud. Praktike zuhud niku ya apa praktike? Nek pengertiane nggih wingi, hati tidak terpengaruh dengan dunia. Ya niki pengertian, terus praktek iku ya apa? Lah niki mboten ngerti, mboten ngerti. Akhire kula nrika, namung pengen takon nggih praktike zuhud ku ya apa. Dumugi ngrika didhawuhi. Ya Jamal, dalem Yai. Kotas niki mantu Yai. Mantu niku pesanan kula prasmanan Yai. Niku telas 900 juta. 900 juta. Di masaan Perancis, masaan Pakistan, masaan Jakarta, masaan we. Yai kok dawuh ngono. Kula mboten gadah dugaan Yai pamer mboten. Nggih. Niki Yai dawuh ning ngarepe murite mesti berarti memberi pelajaran. Nggih. Niat kula saking omah takon praktekke zuhud ku ya apa. Nggih. Para bapak lajeng terus kula niku takon ngeten. Yai masakan sampai semonten macem-macem sampai kelas 900 juta. Ngoten niku jangan gengin sipi ya. Ingat gengin sipi ya. Eh Jamal kok gengin sipi. Nyek keluran sito tampil lebih bunyai. Loh para bapak niki zuhud sampai tak samono ku gak gengin sipi belas. Kira-kira jangan kapane nggih mekas prasmanan. Iku mesti pengen cipi kabeh sadurunge disuguhno. Nggih. Sing jenenge bakso India ku piye? Sing jenenge kambing guling ku piye lak ngicipi kabeh. Lah iki praktekke zuhud. Praktekke zuhud. Lah yen nate takon bab takalul. Iki bolak-balik kula terangno. Jadi mengikuti Nabi ku siji zuhute, loro nerimane, loro takabul. Takabul ku apa? Saben-saben kula ngaji teng kiai, wattaqulluli ku nek manane ngalap dunya setitik. Ngalap itu mengambil, mengambil dunia ini sedikit. Ini kula mboten paham, mboten paham. Apa nyambut gawe iki golek donya titik nek wis wis leren apa ngono. Nggih. Iki kok mboten paham. Estu pengen mboten paham. Nggih. Nek maknane nggih ngoten ngalap donya setitik. Wis praktekke piye? Lha wis suwan ngriku tulung aku. Wong panjenengane muayyadun minallah binuril basirah. Nggih. Mata hatinya awas. Kalau mereka tidak dipanggil, kebetulan kok mesti empat mata. Yang mereka itu dahulu. Kalau mereka nanti matur dengan golesan, yang baik damal soal. Saya jamal dalam. Ini ada masjid, ya. Dua jeding kuat deh. Jedingnya kotong, ya. Jedenge kotong. Terus kula iseni sampai kebet. Niku pareng napa mboten kula nderek adus saadusan mawon. Di ana masjid duwe jeding, jedenge gwedhe kotong. Kula iseni, nggih, kula iseni. Niku terus kula nunut abdus saadusan niku pareng mboten ya sama. Kula nggih matur pareng mboten mau. Pareng nggih. Pareng matur ngoten. Nggih pun ngoten menika sampean pun sampean mantu. Panjenengan niat kula nggih niku tok takon niku bab tepon mulih menapa. Mantu. Kula paham. Dadi golek dunya saakeh-akehe monggo. Nggih. Saake-ake monggo, tapi sing digawe dhewe ambek keluargane titik wae. Lah sing akeh napa? Kanggo perjuangan, kanggo golek akhirat. Tuh dunya ku ora ana gawene, kapan gak kanggo golek akhirat. Nggih. Wah bapak wong bakal getun, nggih. Duwe-duwe mboten kangge golek akhirat. Kau yang kau paham, kau sing kau maksudnya kau dari guru mursyid itu kudu. Dari guru mursyid murid judi gak roh. Jadi jenenge mboten sumarat. Nomor kali zuhud melaturaken. Dari kudu zuhud. Zuhud zuhud gak seneng ambek dunya. Oleh bapak. Nomor telu iku nek cara kitab Dasuki. Para bapak cara kitab Dasuki nggih. Ar-Ruhama nggih. Ar-Ruhama bi du'a fa'il mukminin. Merasa kasih sayang dan orang mukmin yang lemah-lemah. Nggih. Ya, wong mukmin sing lemah-lemah. Lemah ekonomine, lemah semangate. Niki kudu welas asih. Dibakar semangate, ya dibakar ekonomine. Lajeng baru apa bin fuqara wal masakin. Nggih. Kudu duweni rasa kasih sayang wong fakir miskin. Mulane ya ini ku ndawi kula kula pamiti mamiti rejepan rejepan nggih iki rejepan teng riki niki diselenggarakan nikah masal ku awit taun 1904 1900 sekawan Waktu niku tasih nggih dua pasang pengantin. Niku Yai dawuh, "Hei Jamal, yo nek duwe acara apa-apa aja lali santunan fakir miskin." Niku mesti nggih. Tapi para bapak mulai tahun niku sampai saniki terus nggih santunan fakir miskin. Nah menawi wonten sambung kula damel santunan niku 10 Muharram. Niki wasiat Yai. Kanjeng Nabi ngenati wasiat yang Siti Aisyah. Sak durunge kanjeng Nabi situ wasiat Siti Aisyah. Aisyah, nek awakmu pengen nyusul aku, besok kumpul ambek aku, kasih sayang ambek wong fakir miskin. Mulane kuwat yang sing heran. Sayyidah Aisyah ku pakaiane tambal-tambal. Tapi nek sedekah fakir miskin ku kuwat-kuwat. Kata-kata pada pakaiannya piyambak tambal-tambal. Jadi kalau bapak hanya Nabi muru'i zuhud dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pun wau kula aturaken niku cara umul barwahid. Kalau bapak lajeng nek cara kutbud dakwah wal irsyad Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad bertulis teng buku niku Mutiara Indah niku karena Syekh Abi Hasan As-Sadili dawuh nggih dateng Imam Zakiuddin Zaki Abdul Abbas Al-Mursi ngono rajul kamil. Rajul Kamil niku lajeng nggih artine ngandhap niku. Duwene sifat enten suwalas niku. Rajul Kamil iki mursid sing kamil. Para bapak nek ngendikane Asy'ah Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy'arani pengane sedo tahun 899. Niki termasuk wali kutub. Dengan ini mensyaratkan guru musyid itu kudu nyeguro ilmu syariat. Harus arifun bisyariah. Arifun bisyariah kudu paham neng ilmu syariat. Kula bapak ilmu syariat jadi kudu belajari fikih. Salikun litoriqah zaikun lil haqiqah diarifun li syariah niki mboten saged nek mboten dasari ilmu fikih. Salikun litoriqah niki nglakoni ilmu tasawuf sampai ngerasakno hakikat arifun li syariah salikun litoriqah zaikun lil haqiqah. Nah ngerteni syariat niku kudu fikih. Mulane wasiat Imam Syafi'i faqihan basufiyan fakun laisa wahidan fa inni wahaqillahi iya kaan sohu fadani ka kosin lam yaduk kol buhu tukon wahada jahunun kai padul jah liyasluhu pakihan awakmu kudu ngerti ilmu fakih syariat. Basufiyan kudu ngerti ilmu tasawuf. Fakun laisa wahidan ojo mung siji tok. Ojo fakih tok, ojo tasawuf tok. Duh, niki disiir rambik gustu. Duh, ora, buh polo konco, Priyo wanita aja mung ngaji syariat lho ora mleten nggih. Dadi aja ngaji fikih tok aja syariat tok nggih. Kula bapak aja tasawuf tok. Wa hakillah demi hak Allah aku nasihati sliramu. Fadzalika wong ku nek pintere fikih tok lam yaduk kolbuhu tukon atine atos ora iso takwa Allah. Wong ahli fikih tok iku kepercayaan ning gone Allah nggih kurang sempurna. Wa hadza wong pinter tasawuf tok jahulun bodoh ora ngerti hukum. Wong sing bodoh gak ngerti hukum bagaimana bisa baik. Nah, niki Syabdul Asy'arani mensatkan dadi guru mursyid iki kudu nyegoro ilmu syariat. Nek cara Syabdul Asy'arani sing diterangno tengene kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah. Para bapak, nggih, iki kudu nyegoro ilmu alate. Nyegoro Quran hadise sak piturute. Terus ditanyakan nggih. Ukurane nyegoro ilmu syariat iku ya apa? Nggih. Ukurane kapane diadu nggih, diadu hujah ambek para fuqaha ora bakal kalah. Jadi nek diadu debat ambek wong-wong ahli fikih ora bakal kalah. Iku kurane nyeguru. Nah, para bapak, golek wong sing koyok ngene iki wangel. Asy'adul Wahab Asy'arani mengatakan sendiri, orang seperti ini adalah Kalkibrit Al-Ahmar. Goleane kuangel koyok belerang merah. Belirang ku sing kata nggih kuning nggih. Belirang merah niku yono tapi jarang. Nggih kaya dene gagak putih. Gagak ku sing akeh yo ireng, sing putih ku jarang. Semunuka kutut putih nggih. Terus bapak Mbah Yai Janise ku ngingu, gagak putih ngingu kutut putih. Iku isaroh ngene iki jarang. Bapak ini jarang. Luwung bisa menguasai fikih sampai menyeluruh niku nggih angel. Para bapak sampai Syabdul Wasan mengatakan seperti belerang merah. Pengene piyambak biyen nggih ngoten ngakoni belum bisa menguasai keseluruhan. Akhirnya para bapak petuk jenenge Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas sing sering kula critakno duwe karomah thayyil waqti. Nggih. Kira-kira jangka waktu hanya 15 menit iku wonge ning Baghdad adus ning kali. Iku iso teko Mesir. Ning Mesir rabi sampe duwe anak telu mung 15 menit. Iki jenenge thayyil waqti. Padahal dua anak telu ku rata-rata biasanya nggih 6 tahun. Nggih sak mboten-mbotene 4 tahun setengah. Niku 15 menit ku iso di anak telu. Itu jenenge karomahe Ali Al-Khawas. Para bapak barang petuk Ali Al-Khawas berguru kepada Ali Al-Khawas. Abdullah Asy'arani dalam kitabmu kabeh dolen. Nggih apa kitab? Nggih. Kuwi padha dalem niku penuh dengan kitab para bapak. Diutus ngedul kabeh. Akhire kitab didul kabeh bareng dadi dhuwit kangge napa? Wehna fakir miskin, anak-anak yatim. Para bapak akhire terus mulai diwulangi zuhud. Ngaten. Mulai dilatih zuhud. Bareng dilatih zuhud ternyata nyumber Sapa jenengan iki nyumber hukum, nyumber ilmu, apapun yang ditanyakan dijawab spontan. Nggih. Ternyata mengakui sabda Abu Sa'roni ternyata ya lebih luas ilmu wahbi, mauhibah ilahiyah. Mauhibah ilahiyah itu pemberian langsung dari Allah sing ngetren jenenge ilmu laduni. Iku lebih luas daripada ilmu dari kitab. Nggih. Niki sabda Abu Sa'roni. Mulane sak badane ku piyambake nggih ngarang kitab ku nek mboten lepat sampai enten 60 judul. Wis koyok tangan koyok melaku dhewe, koyok melaku dhewe. Sampai 60 judul kitab Bapak-bapak nggih. Darangan Abdul Asy'ar. Loh, saiki ilmu-ilmu syariat sing bisa menguasai koyok ngono. Niki pro bapak nek kapane bil kasbi wa ta'alum sulit. Bil kasbi ku dengan usaha wa ta'alum belajar. Nggih, bil kasbi usaha liwat seminar, liwat nopo, diskusi, wa ta'alum liwat belajar dari kiai mengoleh piro. Saniki koyok-koyok wis arang ana ki maca kitab gedhe. Wis arang ana kiai maca Bukhari Muslim. Wis jarang kiai maca Fathul Wahab. Jarang maca Mahali. Jarang maca Ubudul Juman. Wis jarang saniki. Nggih. Zaman iki kula sik belajar sik kuwatah. Enten pondok sing khusus ngaji Bukhari Muslim. Ana pondok sing khusus niku ngaji Fathul Wahab Mahali. Nggih, ana pondok sing khusus ngaji Ihya niku biyen sik wonten nggih. Kula bapak aniki mun angel. Wong sakniki ngaji 3 taun tamat sanawiyah wis njaluk rabi. Apa lare pondok pacaran terus? Masyaallah, mondok 3 taun kok boyong. Oleh apa? Nggih. Nah, bagaimana bisa menguasai? Lek ngono maneh ya pengen dadi mursyid tak yo aneh to, Pak. Nah, kebanyakan ilmune mursyid-mursyid yang tidak begitu banyak mengaji kitab adalah mempelajari melakukan zuhud. Barang zuhud niku metu dhewe, ilmu ku metu dhewe. Nggih. Nah, ini Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa ingin diberi Allah ilmu tanpa belajar, nggih. Diberi petunjuk tanpa ditunjukkan orang lain, maka zuhudlah, zuhud. Terus bapak ngono sing salah. Zuhud ning kuburan ning amale. Bojone ditinggal gak dingoni. Ana ditinggal gak dingoni zuhud ning kuburan jarene zuhud. Tak takoni. Napa to Pak teng kuburan? Mbok menawa keceblukan godhong. Lah kok pengen dadi dukun. Wah bapak angel, nggih angel. Nah zuhud Syadrub Asy'arani diulangi kali al-akhwaz zuhud. Pernoten datanglah al-mauhibah ilahiyah. Ilmu pemberian langsung dari Allah biasanya disebut ilmu laduni. Kalau bapak kalau terus no. Niki wau kulaturaken jenengan. Dadi syaraté dadi guru mursyid iku siji atine awas. Nomor loro zuhud. Kidawé Kanjeng Nabi idza ra'aitum ar-rajula qad utiya zuhdan fid dunya wa qillata mantikin faqtaribu minhu fa innahu yulkinul hikmata. Tapi apabila kamu sekalian melihat lelaki yang telah diberi Allah zuhud di dalam dunia dan sedikit bicara, maka dekatilah dia, karena sesungguhnya ia akan menuntun atau mengajarkan hikmah kepada kamu sekalian. Di roto-roto guru mursyid dan rapate ngendikan. Bayi bedowi ku jarang ngendikan. Mane ngendikan titik dititeni. Ambek santri dititeni. Soale jarang ngendikan. Zuhud. Bayi bedowi ku zuhud. Ora ketok nyambut gawe, gak ketok nyambut gawe. Nggih, para bapak, kapan bunyahi jaluk blonjo. Nggih. Kono bukaan kambal kae. Kambal dibuka ngisore duwe anyar-anyar. Hukut nggih. Masyaallah, cara ngendikan. Nggih. Ing ngendikane ku kula niku nggih apal ngendikane teng santri ku apal, soalnya mau sekedhik. Kula niku wong ngomong mawon napa apal sampeyan. Dikane sekedhik nggih. Maca kitab niku lehten sadurunge kula. Nggih. Asih bapake Pak Imron. Nek maca kitab niku arape tok nggih. Arape tok. Nek wis teko padha kumang ngoten hadza maklum. Ngoten tok nggih. Diwaca, diwaca. Tekan foto, hadza maklum. Lho iku herane santri iku teko kamar diwaca ku paham. Paham. Iki mulai dawuh Nabi nek ana wong diparingi zuhud titik ngomongi cedhek ana awakku dimulangi hikmah. Dulangi ilmu sing manfaat. Nggih. Okay. Okay, para bapak, kula si anyaran mriko diparani teng kamar kula. Jung dalem Mbah iso nyukur jung. Insyaallah sakit Mbah. Masa kadung muni sakit gunting gak enek, pemis gak enek, sing ana silet tok. Wonten gunting no Mbah? Dah ana, Jong. Lah sing ana apa, Jong? Silet. Ya wis iku silet iku ae. Wojo aku silet tok. Sak turuse kula ning kedadi juru cukure Mbah Nawi. Satu saat panas niku sampai sangang bulan mboten ten udan teng lasem. Badhe mbangun napa enten sumbangan kamping itu ku pinten cikar nggih. Didereh teng latar. Bayi mboten teken ngeten kan kausan oglong nggih. Kupluk kethak ngeten. Jong-jong kampinge yupna jong. Kampinge yupna jong. Yupna jong. Para bapak jenenge Mas Abidin saking Kediri kanca kula. Mbah kulo ora enek mendung gak apa kok gamping kon nyupno. Wis to Mas, ayo diutus kok gremeng aku ngono. Terus dunggahno Pak teng omah kosong. Begitu rampung munggahno ku pet-pet-pet mendung. Peres sampai sak ngisor kentol. Mas, upomo gak diyupno gamping, dadi apa gamping ngono. Mula bapak awas nih. Nah, para bapak niki mujuhud. Titik ning ngendikan ku titik. Dijaluki ijazah kali santrine. Mbah nyuwun ijazah, Mbah, anu jong. Isi farme selawat ya jong. Setiap enten tiang nyuwun ijazah nopo santri nopo tiang jabi anu jom isi parbe selawat jom. Ngoten mawon nggih. Titik dadi ku sampe apal titik ngendikane. Jarang ngendikan nggih. Wah, para bapak, nggih namung ngoten dawuh. Barang kula mundung tambak beras, biasanya hataman-hataman nek romantun. Nemu niku hadise. Nggih. Nemu man lazamal istighfara. Jalallahu lahu minkulli hammin faroja wa minkulli daikin mahroja wa yarzukhu min haitu la yahtasib. Tapi mbae mboten nate diterangno hadise mboten ku gek salah niat. Nggih. Gek niati iku. Nggih. Sepule hikmah hebat barang siapa yang merutini istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Buntung, sing kangelan golek duit, kangelan golek rezeki, niku diaktifi. Nggih, dawuh kanjeng Nabi, barang siapa merutini baca istighfar, dijadikan baginya oleh Allah. Setiap susah diganti gembira. Setiap kesulitan diberi jalan keluar. Jalan keluar itu para bapak. Ketane Habib Zain bin Ibrahim bin Semit di dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi. Jalan keluar itu artine apa? Iki nek ditulis sampai sak buku gak cukup. Nggih. Artine jalan keluar. Loro dadi waras jalan keluar. Kanca elek dadi kanca apik jalan keluar. Aras-arasan ibadah dadi sregep ibadah jalan keluar. Asale keaman dadi aman jalan keluar. Dari kesulitan menjadi gampang jalan keluar. Iki didawono kali Habib Zain bin Semit. Iku ditulis ngempek no buku. Gak cukup. Artinya jalan keluar. Bayar zukum min haitung layak tasib. Akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Oke, hebat niku. Tapi bae mboten dawuh napa-napa. Sanujung sifat wek selawat. Lha kok jebule selawat nggih ngoten. Man asurat alai hajatun, fal yuksir bi salati alayya. Fa innahu taksiful humum bal humum bal kurub. Batuk til arzat watak til hawa'ij. Kita wikal Nabi, siapa yang merasa kesulitan memperoleh hajatnya, perbanyak baca selawat pada aku. Karena perbanyak baca selawat ini faedahnya satu, menghilangkan susah, sumpek, prihatin. Teliku sakponaan ini. Susah, sumpek, prihatin. Nomor dua, memperbanyak rizki. Yang ketiga, mendatangkan berbagai macam hajat. Loh, ini tuh pengennya dawuh cung istighfar baik selawat cung ngono tok. Titik. Jadi nek petu wong ngate titik ngomongi diparingi zuhud cedek ana. Iku dadekno kiaimu. Dadekno kiaimu. Ngobakale awakmu diwulangi hikmah. Nggih Bapak sekedhik nek dawuh. Mun bar Bapak niki beberapa hikmah. Terus tanda-tandane wong sing zuhud ku apa? Tanda-tandane wong zuhud niku sing nampak para Bapak, sing kita jelas iku sahok luman. Luman. Ada beberapa contoh. Contohnya sitok mawon Imam Syafi'i. Imam-imam liyane kabeh nggih zuhud, tapi kok nggih Imam Syafi'i mawon. Imam Syafi'i Niku nalika dateng Yaman, kali pejabat Yaman niku disangon. Timun biyen niku pejabat biyen niku nek ana ulama, padahal nggih mboten sowan mboten. Imam Syafi'i pinuju teng Yaman niku dipethuki kali pejabat Yaman. Saniki napa enten nggih ulama ning Jakarta dipethuki presiden. Tenan proposal dhisik. Oh biyen ku negara nek dirawuhi ulama niku gembira. Sampai pejabat Yaman niku nyangoni nggih. Sangune pinten 10.000 dirham. 10.000 dirham. Imam Syafi'i kersa ditampa nggih. Wong mboten njaluk mboten napa, ditampa. Bungahno atine sing wewek. Mergo nek mboten ditampa kali Imam Syafi'i mungkin atine gelo. Nggih. Imam Syafi'i ndamel dawuh dawuh Abdul Amal idkhalu surur fi qalbil mukmin. Luwe utamane amal iku bungahno atine wong mukmin. Ku pejabat iku wong mukmin, mau sapi ora njaluk, disangone, ditampani. Para bapak. Kinten-kinten dhuwit sakniki pinten 10.000 dirham. Sak dirham niku wong sakniki para bapak kurang lebih 200.000. 100.000 nek ping 1.000 pinten, Pak? Berarti 200 miliar. 200 miliar. Nek 10 berarti 200 miliar ping 10 200 juta. 100 juta ping 10 berarti 2 miliar. Nggih. Nggih, dhuwit 2 miliar. Nalika kondur teng Mekah, sebelum masuk kota Mekah perintah membuat kemah. Cara sakniki terop. Nggih. Dah wong-wong fakir mesin, sapa sing gawe tirop iku? Imam Syafi'i. Wah. Wong miskin wis apal, nggih, Imam Syafi'i. Nek gawe tirop ku ora kok arepe mantu mboten. Arep dundum dhuwit, nggih. Nggih. Di forma sakit ku pun sami dugi karo bapak. 10.000 dirham pun duwekno kabeh fakir miskin. Tidak mensisakan satu keping pun mboten. Niku wong zuhud. Isak mung niku. Wau sing kok critakno Yai Jalil nggih prasmane kok 920 juta. Orang ngincipi orang sitok wae ora. Nggih. Niku tanda-tanda orang zuhud. Dalem apa? Imam Syafi'i suatu saat mlebu kamar mandi. Lepu kamar mandi bareng miyos nggih. Bareng miyos niku enten sing jaga kamar mandi. Lha jenengan setiap tengene pundi makom-makom kan enten kamar mandi sing jaga. Dirogono sak mesapi, duwe sak gegem duwe anu, duwe dinam. Sak gegem. Nah, pada satu dinar ku nilainya 2 juta, Pak. Lah sak gegem ku piro? Nggih. Nuwai tukang jaga kamar mandi. Tapi niki mboten sempat diitung sing sampai dhuwure wong akeh mboten. Enten malih Imam Syafi'i numpak unta cambuknya jatuh. Enten bocah nom mendetaken cambuk niku teng Imam Syafi'i. Mergo unta niku ora dhuwur nggih. Dipedetaken cambuke. Ene le dirogoh dosa duwe. Dhuwit dinar pinten diitungku 50 dinar. 50 dinar ku pinten 1 dinar ku 2 juta sakniki Pak kruse. Kapane 2 juta nggih niku ping 50 dinar Pak. Berarti 100 juta jipukno pecut niku. 100 juta. Bisa iki yo nang kapan Imam Syafi'i ning tambah beras. ono Imam Syafi'i penjahit rumit tuwa ono. Lho niki wong sing zuhud tanda-tanda. Ora bapak gurune Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Niku nggih ngoten zuhud, bendina nyambut gawe ning pasar. Nggih. Mboten kok sugih, nggih. Ora bapak lumen ku mboten sangenteni sugih. Ya apa duwene ku nembuh pirang persen, weh. Nanti ini suge kapan lah sodako lho bapak ini jadinya Abu Ja'far Al-Haddad Al-Baghdadi ini marganya Al-Haddad kemudian nyambut gawe teng pasar nyambut gawe teng pasar ku hasilipin teng satu dinar satu dinar ku dipecah-pecah lho bapak ini ambek dadi dirham, nek dipecah dadi dirham dadi 10. Satu dirham nggih niku dipecah dadi danik dadi 6. Satu dirham dadi 6 nggih, 6 danik. Lah niku kapane pun maghrib entek pun nggih. Nyambut gawe sehari pun mboten kanggo awake. Diwehno fakir miskin, fakir miskin. Niku setiap hari nggih. Ini wong zuhud ini kaya ngoten tanda-tanda. Kalau bapak kula cerita sing terakhir jenenge Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ku mboten sugih bapak. Malik bin Dinar ku gadah majelis taklim lek ngeten iki. Gadah majelis taklim Malik bin Dinar. Iku mboten sugih nggih. Kehidupan keluarga aku sok ngopo yang bae nulis mashab tim dino nulis mashab nulis Quran itu ditulisi biyen derengan ten percetakan derengan ten dan saat ini kadang-kadang perlu bapak wong sik nemu mashab kuno kertasi soko kulit gitu. Ditulisi tangan, tulisi tangan. Nggih, niku pangane Malik bin Dinar. Mengke nek mun dadi disade. Disade untuk kehidupan sak keluarga. Nggih. Oh, bapak zuhud nggih. Iki piyambake zuhud, seorang yang zahid, seorang yang alim. Piyambake niku sedo tahun 131 Hijrah. 131 Kali Hasan al-Basri disinti sedani disi Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ku sedani tahun 110 niki 131. Malik bin Dinar sering didatangi orang kafir sampai akhirnya masuk Islam. Pernah enten dua orang majusi kakak beradik nggih. Kakak beradik niku ibadah nyembah geni niku kakake wis 75 tahun. Adike wis 35 tahun. Terus adike iku kandha cacake cak. Awake dhewe nyembah geni iki sampeyan wis 75 tahun. Aku 35 tahun. Ayo dijajal. Tangane dhewe dilebokno geni cik ngobong apa ora. Nek geni ku cik ngobong masih menyakiti kita, gak ono paedahe disembah sampai suwene. Nggih. Ora duwe rasa kasih sayang. Ya Dik, ya jale sampean dhisik. Nggih. Adike tangane dilebokno geni. Dibatek. Wah, Mas, cik kobong lo tanganku. Apa gawe ini aku nyembah geni? Nggih. Semene taun isik ngobong aku. Wis ayo dak saiki golek pangeran. Sing pangeran ku pamane awake dhewe dosa sampe 50 taun tobat sepisan mesti ngapura. Nggih. Nyambi goleke ana nggih. Nang gone daerah kono. Ternyata sing dituju ku Malik bin Dinar. Lho bapak bareng kakak roh Malik bin Dinar iku, Dik, aku gak sida, Dik. Aku kuwatir dipaitu mbek anak-anakku, dipaitu mbek masyarakatku. Akhire kakake gak sida. Nggih. Adike terus belajar agama. Ternoten para bapak, nggih. Akhire ambek bisa diparingi gampang rezekine luar biasa. Min haitu layak tasib. Nah, niki sing kula critakno niki Malik bin Dinar mono bapak ya mbake dawuh suatu saat aku mlaku-mlaku ning dalane tanah Basra. Mlaku-mlaku ning dalan nggih. Dalane tanah Basra. Nek dalan jurusan dalan ageng niku jenenge nggih Syariq. Syariq jalan besar niku Syariq. Nek azika aku jalan gang ngeten iki, dalan masuk. Pas aku mlebu ning gang-gange tanah Basra, meduk. Wadon amat wong wedok ayu. Wong wedok ayu. Jariah. Jariah ku wadon amat. Iku ayu diderekno ambek khadim-khadim. Khadim sing derekno ku akeh gak sitok-tok. Nggih. Panjen amati kelarang regane wong panjen cantik. Nggih. Para bapak, mulai ibu, wong edok niku nek ayu larang, Pak. Larang. Tapi yo ragate yo akeh, Pak. Wong edok niku ayu diturukno kloso pandan niku gak cokoti tinggi. Cene wadon elek-elek anu kono ngloso ning wadon. Iku ayu sing nderekno mun kathah. Para bapak, akhire Malik bin Dinar ku dawuh. Hei Jariah, dalem Syekh, ngenten napa? Awakmu didol wegak ambek gustimu. Cara saiki majikan. Mbek majikanmu ku didol apa ora? Wong wedok niku lha kok matur ngeten Jariah. Upami kula disabe. Napa jenengan mampu numbas niku? Sing cukup kangge numbas kula. Kok wedok niku ngerti regane larang, nggih. Terus dijawab kali Malik bin Dinar, iya aku duwe, kanggonku duwe, malah luwih apik timbang awakmu. Apik timbang awakmu. Akhire wong wedok niku ngguyu. Wis saiki aku terno ning sayidmu, ning majikanmu. Akhire bareng Malik bin Dinar diterno teng majikane. Bareng dumugi majikan, majikan iku nrodhok wae. Malik bin Dinar rawuh ning omahe majikan. Padahal Malik bin Dinar ku terkenal karo bapak ulama sufi yang ditakuti orang. Gadah majelis taklim, nggih. Kapan yang piyambai dawuh teng majlis iku titik ngono. Tapi tiyangku sami ndamel. Mane wong-wong sing dadi murid niki dadi wong sing soleh-soleh. Muti Malik bin Dinar. Dadi nalika rawuh teng daleme sinten Sayyid ini majikan ku ndrodhok ajrih. Terus matur, nggih. Syekh, jangan kok rawuh ngriki. Enten hajat nopo. Terus Malik bin Dinar dawuh, anu aku pengen jariahmu iku lombok dol ning aku. Jariahmu ku dolen kok tak tukune. Terus majikan niku matur, Syekh, ngapun jangan mampu nggih mados regane niki. Madosaken regane iki napa mampu. Mergo Malik bin Dinar kan terkenal wonge zuhud, Wonge mboten sugih. Panggawene mon nulis masab didol, mung oleh pira? Nulis masabku berapa bulan selesai didol? Nggih, napa mampu? Maling bendinaku dawuh, alah regane ku titik kecil. Kecil dhasmune to, Syekh. Regane jariahmu iku isi kurma dua butir tek wis bubuken pisan. Nanti bubuken, Pak. Dipangan bubuk niku lho. Biji kurma loro tek wis bubuken pisan. Loh, kok ngeten, Syekh? Iya. Soale jariahmu ku cacate akeh. Kenapa jariahmu iki nek ora nganggo lenga wangi ambune apek. Nggih. Jariahmu. Nek ora siwakan abape basin. Nek ora surinan ora lenganan dirubung tuma. Nek umure dawa pekun. Jariah iku duweni khet. Khet iku kotor, duweni najis. Nek pipis najis, nek ngengek najis. Saben sasi mesti khet. Iki cacate. Aku nek tuku jariah ning Gusti Allah gak ngono. Tuku jariah Gusti aku ora ana sing tumon yo gak enek. Sing pekun yo gak enek. Sing ambune apek yo gak enek, abape basin yo gak enek, duwe khet yo ora enek, duwe najis ora enek. Aku nek tuku jariah Gusti Allah sakmono kok. Nek amatmu ku apa iku? Iku nek aku tuku tak tuku ambek isi kurma loro bubuken. Jariah niku dos pundi, Syekh? Kok ora duwe khat gak dinajis ora apek ora basin apa-apa. Ya sebab jariah sing didol Gusti Allah sing tak tuku iku terdiri dari sari-sari kapur barus. Mboten kapur barus kaya donya niki, Pak Sanes. Kapur barus surga tuh Masya Allah. Nggih, dari jarak yang jauh niku wis mambu wangi. Terdiri dari misik, terdiri dari cahaya dan mutiara. Iku jariah iku. Jariah sing tak tuku saka Gusti Allah iku. Umpamane idune dicampur ambek segoro donya. Banyu segoro dadi enak. Iku campur ambek idune. Upamane undang-undang wong mati. Wong mati kok diundang ambek jariah iki langsung tangi moro. Wong mati diundang kuwi iso tangi moro. Nek upamane gelangi diketokno ning donya srengenge surem. Gelangi. Upamane dheweke iku kok muncul nggih. Para bapak, ning ngene peteng-peteng, peteng udah dipadang. Nggih. Dadi awake jarehku padang kaya neon. Ngono. Upamane dhewe madhep ning ngene planet. Planet bulan, planet bumi pael kok disawang kabeh dadi wangi. Bumi-bumi disawang dadi wangi kabeh. Dawuhe niku. Para bapak, ini adalah diciptakan di antara taman-taman misik Za'faron. Dan pusat-pusat Yakut wal Marjan. Piyambakku meneng ning gone rumah muto surga tempat kenikmatan. Para bapak, diterusno. Jariah iku nek janji gak tau suloyo. Nek jariahmu iku sering suloyo aku nek janji. Jariku gak tau suloyo. Wis cintanya enggak bisa diganti dengan apapun. Wis saiki jariahmu mbek jariah iki mana yang lebih utama dengan harga yang mahal? Nggih. Jariahmu popo ngentut tamune yo ora enak. Keleke yo ora enak ambune. Terus juragan niku takon. Takon. Nah niki jariah sing jenengan sipati niku regane pinten? Nggih. Nek kula mampu kula tumbase. Takoke ram gelange kok sengenge surem. Nggih. Idune dicampur segoro kok dadi enak. Lah minta nek ngidune ning sumur kok luwih nemen. Nggih. Regane gak larang. Napa nek bengi salah toro ngrekahat. Ering Pak Nyengan, kula cerita nggih. Nggih. Syekh niku Makinuddin Al-Asmar. Bengi-bengi salat telel wiridan widodari mudun jaluk pangkune lho. Iki takone wis duwe pacar dereng. Tak lamar gelem purun. Mas kawine apa salatul lel. Satu lel. Ya betapa budal Pak. Itu dari salat bengi rong rekaat dawe. Wis saiki kesenengan mudunya tinggalan krono Allah. Akhire juragan utawa majikan iki noleh. Noleh ning ngene jariah sing wayu niku. Wis nduk antai anti khuratun liwajilah kon tak merdeka. Terus nuleh ngewa budak-budai pirang-pirang, kamu juga merdeka semua lillahi ta'ala. Bontot klambini sing api-api dicopot Pak nge. Ganti nopo, ganti tutup aurat sing kasar nge. Kasar nge. Koyok goni niku didamel. Terus akhirnya jarian iku muni ngeten. Nek jengan koyok ngeten. Lah kula mengke saged urip kali sinten. Pun ngeten kula tumut pisan. Lambiku dicopoti. Nggih. Nganggo kemul, kemul sing kasar. Akhiripun para bapak nggih. Terus kabeh banyane disedakono. Iki jenenge wong biyenku nek dituturi ulama. Iku iso spontan. Nggih. Spontan napa sing nuturi soalé wonge zuhud. Wonge ngendikane titik wonge zuhud, metu hikmah, nggih. Timbul dari hatinya lewat lesanya. Begitu disampeno langsung diterima, nggih, langsung dilakoni. Para bapak lajeng akhire bandane disedakono, nggih. Jariah nggih ngoten. Para bapak akhire terus metu nggih tiyang kalih niki jariah kalih sayyite kalih budak-budake metu ibadah terus nggih sampai situ nggih mekaten para bapak niki sebagian daripada tanda-tanda orang yang zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim وادينا رحوسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن ربي فانفعنا ببركاتهم وادينا رحوسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن رب فاغفرنا ببركاتهم واهدنا لحسنى بحرمتهم وَأَمِتْنَا فِي طَرِيقَتِهِ وَمُعَافَاتِهِ mina Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina al-husna bi khuramatihim wa amitna fi tariqati wa mafati minam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'an lam tanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaghfiruka ma'an lam tanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi alatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilayya inda hajati ilaihi alatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.